Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita itu senantiasa diberikan kemudahan segala urusan dan dibimbing untuk selalu berada di atas jalan shiratal mustaqim serta melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan kembali materi yang sangat penting. Semoga kita bisa menyelesaikannya hingga akhir pembahasan dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang ke-32. Masih dalam rangkaian pembahasan amalan-amalan hati. Ini masih rangkaian pembahasan amalan-amalan hati. Pertama kemarin amalan hati adalah cinta. Kemudian takut. Sekarang yang ketiga yaitu tawakal. Pembahasan tentang tawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Tawakal itu sebagian dari iman. Tawakal itu sebagian dari iman atau sebagian dari agama. Maksudnya sebagian dari agama, bukan sebagian dari iman. Kenapa? Karena agama Islam itu dua. Agama Islam itu dua. Ini Islam dibagi dua. Tawakal. Yang kedua ibadah. Jadi separohnya tawakal, separohnya ibadah. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah. Wa iyyaka nasta'in minta tolong. Minta tolong bisa diartikan dengan tawakal. Orang yang minta tolong kepada Allah berarti dia tawakal kepada Allah. Jadi agama kita adalah ibadah dan tawakal. Nah, karena tawakal adalah separuh dari agama, maka fajar dia itu sangat penting. Fajar dia sangat penting dalam agama. Orang yang mampu bertawakal kepada Allah berarti separuh agamanya telah tegak. Tinggal separuhnya lagi dia sempurnakan. Dulu ana pernah bahas tafsir surah Al-Fatihah dulu sampai selesai. Silakan antum ulang lagi. Faedahnya banyak sekali, kita ambil faedah dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu faedahnya ini bahwasanya agama itu adalah ibadah dan tawakal, isti'anah. Kemudian juga iyyaka na'budu akan menghilangkan penyakit riya. Hanya kepadamu kami beribadah, berarti tidak riya. Wa iyyaka nasta'in akan menghilangkan penyakit ujub, bangga dengan amal ibadah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, berarti tidak bangga dengan amalan yang dilakukan, juga tidak bangga dan bersandar kepada diri sendiri. Dan masih banyak mutiara-mutiara faedah dari ayat ini. Nah, ada berapa ayat Al-Quran yang Allah itu apa ya, menggandingkan antara ibadah dan tawakal. Ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah itu menggandingkan antara ibadah dan tawakal. Satu, surat ini Al-Fatihah. Yang kedua, yang ini surat Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua, surat Hud ayat 88. Surat Hud ayat 88. Allah katakan fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakkallah kepada-Nya. Fa'budhu, beribadahlah. Wa tawakkal 'alaihi, dan tawakkal. Jadi digandingkan antara ibadah dan tawakal. Dalil yang ketiga, surat Hud, masih surat yang sama, surat Hud ayat 123. 123. Oh, kebalik. Yang 123 itu barusan ana sebut tadi, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi, itu 123. Yang ayat 88, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. 'Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadaku, hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali, yaitu beribadah. Kemudian ayat yang keempat, Surat Al-Mulk ayat 29. Kul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah yang maha Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. Amanna, kami beriman kepada-Nya, beriman, beribadah kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepada-Nya kami bertawakal. Itu diantara ayat-ayat yang menggabungkan antara tawakal dan ibadah. Kesimpulannya, tawakal adalah separuh dari agama kita. Karena agama separuhnya ibadah dan separuhnya lagi tawakal. Kemudian kita langsung masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Kemudian di tengah-tengahnya nanti kita akan jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tawakal ini. Ingat ya, kitab kita ini kitab tauhid. Kitab tauhid. Jadi kita harus hubungkan antara masalah yang dibahas dengan tauhid. Dalil yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah Fatawakkalu, hendaknya kalian semua bertawakal. In kuntum mu'minin, apabila kalian itu beriman kepada Allah. Hendaknya kepada Allah kalian itu bertawakal apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 23. Surat Al-Maidah ayat 23. Hendaknya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah, surat ini berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa bersama kaumnya. Berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa bersama kaumnya. Setelah Nabi Musa itu mengalahkan Firaun, maka Bani Israel menjadi pengikutnya Nabi Musa. Lalu mereka pun pergi meninggalkan kota Mesir menuju Baitul Maqdis. Setelah tiba di Baitul Maqdis, maka Nabi Musa memerintahkan kaumnya itu, pengikutnya, untuk masuk ke Baitul Maqdis. Disuruh untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ternyata Bani Israel itu tidak mau masuk ke Baitul Maqdis. Nabi Musa berkata kepada mereka, ya kaum, udkhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian ke tanah suci, yaitu Palestina, yang telah Allah tentukan bagi kalian, dan janganlah kalian itu berbalik, tartaddu, berbalik ke belakang, nanti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Musa perintahkan untuk masuk. Tapi ternyata Bani Israel itu tidak mau masuk ke dalam Baitul Maqdis tersebut. Alasannya apa? Ya Musa, katanya, wahai Musa, beda gak dengan umatnya Nabi Muhammad? Ada gak sahabat Nabi Muhammad manggil ya Muhammad ya? Kecuali Arab Badui ada. Jadi kalau sahabat Nabi yang bersama Nabi kan gak ada, manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kalau ini ya Musa. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di Baitul Maqdis itu ada kaum yang jabbarin, orang-orang yang kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis tersebut hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar. Kalau mereka masih di dalam, kami tidak mau masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Nah, jika mereka keluar baru kami masuk. Enggak berani mereka. Menentang perintahnya Nabi Musa dengan alasan takut. Nah, setelah Bani Israel itu menolak perintahnya Nabi Musa, barulah datang dua orang soleh yang mengucapkan ucapan yang tadi barusan itu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai kalian semua, kepada Allah lah hendaknya bertawakal jika kalian itu beriman. Jadi ucapan ini adalah ucapan dua orang soleh di zamannya Nabi Musa. Siapa mereka? Yusa bin Nun dan Talib bin Yufannah. Yusa bin Nun itu Nabi. Yusa bin Nun itu Nabi nanti yang menggantikan Nabi Musa. Ya, kalau anda pernah dengar kisahnya, ada Nabi yang minta memberhentikan matahari sebentar, jangan malam dulu. Pernah dengar? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berhentikan matahari sebentar, tunggu dulu, nanti kalau malam kan perangnya berhenti. Peraturan yang ada, kalau malam perang berhenti, jangan malam dulu, udah mau menang soalnya. Ah, dibiarkan dulu sebentar, perang menang baru malam. Jadi matahari itu bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari bergerak atas perintah Allah, bisa diberhentikan oleh Allah. Nah, itu ucapan dua kaumnya Nabi Musa. Berbeda dengan ucapannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Perang pertama sekali kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Maka Nabi keluar ingin meminta pendapat dari para sahabat, gimana kita perang melawan mereka atau tidak. Dan Nabi sudah memakai baju perang. Apa ucapan sahabat Nabi? Salah satunya adalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Jadi manggilnya ya Rasulullah, bukan ya Musa, bukan ya Muhammad. Inna la naqulu laka kama qalat banu Israila li Musa. Kami tidak akan pernah mengucapkan kepadamu sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qa'idun. Jadi ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Berperanglah berdua, katanya. Kami tidak mau ikut berperang, kami nunggu saja. Itu ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Adapun ucapannya sahabat Nabi, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang dan kami selalu ikut bersamamu. Jadi beda antara umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah dari ayat ini. Kisah dari ayat ini ucapan dua orang soleh di zaman Nabi Musa. Kemudian apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, wa 'alallah fatawakkalu. Kalau urutan bahasa Indonesia, yang pernah belajar bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Betul kan? Hah? Subjek, predikat, oh, subjek, predikat, objek pun bingung kan? Nyan weh. Subjek, predikat, objek, keterangan, keterangan tambahan. Iya kan? Subjek apa subjek? Kata kerja, kata, bukan kata kerja, pelaku, pelaku, subjek pelaku, pelaku. Predikat, kata kerja, kata kerja, objek, apa? Sasaran ya. Terjemahannya apa? Bukan tempat, keterangan, sasaran. Nah ini urutan, urutan asal. Joko makan pisang. Paham ya? Joko kan orangnya, makan pekerjaannya, objek sasarannya pisang. Joko makan pisang. Ini urutan asal. Urutan asal. Yang di sini dibalik. Baliknya gini nih. Pisang, pisang, Joko makan. Pisang, Joko makan. Jadi pisangnya di sini dipindah sama dia ke sini. Wa 'alallah. Wa 'alallah fatawakkalu. Wa 'alallah fatawakkalu. Asalnya adalah fatawakkalu 'alallah. Asalnya gini. Bertawakallah kepada Allah. Betul enggak? Ya kan? Bertawakallah kepada Allah. Tapi Allah-nya dipindah ke sini. Hanya kepada Allah bertawakal. Paham ya? Itu namanya mendahulukan sesuatu yang harus di belakang. Mendahulukan ini tuh seharusnya di belakang. Ibaratkan tadi predikat dan objek. Jadi objeknya itu kan harusnya di belakang, dimajukan sama dia. Ini terjemahannya mungkin kita sampaikan dengan bahasa Arab. Joko makan pisang. Mungkin dia masih makan yang lain. Joko makan pisang, minum kopi sambil merokok, maaf ya. Jadi bukan pisang saja. Paham ya? Tapi kalau gini, pisang Joko makan, jadi dia hanya makan pisang. Dia dan makan nasi kuning, dan makan nasi uduk. Dia dan makan mie goreng, pisang ya. Membatasi hanya pisang yang dia makan. Paham ya? Itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, tidak ada kaidah seperti itu. Atau mungkin ada, anda belum terlalu jauh belajar. Nah ini, fatawakkalu 'alallah. Tawakkallah kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah, tapi masih mungkin dia bertawakal kepada yang lain. Paham ya? Tapi kalau sudah dibalik, wa'alallah, hanya kepada Allah saja. Berarti enggak bertawakal sama sekali kepada makhluk selain Allah. Nah itu maksudnya. Jadi, faedah pertama ayat ini adalah takdim, mendahulukan sesuatu yang di akhir, berarti itu mengkhususkan. Mengkhususkan hanya Allah saja tempat kita bergantung. Itu faedah pertama, hanya Allah saja tempat kita bergantung, sehingga apa hukum tawakal? Hukumnya wajib. Hukum tawakal itu wajib, faedahnya. Yang kedua, bertawakal itu murni hanya kepada Allah. Tidak boleh kita gabung tawakal kepada Allah juga tawakal kepada selain Allah. Bismillah. Faedah yang kedua, in kuntum mu'minin. In, kalau pernah belajar bahasa Arab, walaupun sikit nih kita, in huruf syarat. Paham huruf syaratnya? Huruf syarat. Siapa yang makan ini tidak boleh makan ini. Nah, itu syarat namanya. Nak, mun abang kalau naik kelas, bapak belikan kereta. Apa syaratnya beli kereta? Kalau dia naik kelas, itu namanya syarat. In di sini syarat. Bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian beriman. Paham ya? Berarti faedahnya apa? Hanya orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah tidak beriman. Sehingga faedahnya adalah tawakal adalah syarat keimanan. Tawakal syarat keimanan. Kita kalau ingin disebut orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus bertawakal kepadanya. Orang yang tidak bertawakal, nanti akan kita jelaskan siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, akan kita sebutkan bentuk-bentuknya, maka dia itu tidak beriman. Nah, sekarang kita jelaskan secara ringkas apa itu tawakal. Karena ayatnya mengatakan wajib kita bertawakal kepada Allah. Kalau tidak bertawakal berarti tidak beriman. Sekarang apa itu tawakal? Makanya harus kita bahas biar tidak simpang siur. Tawakal itu harus memenuhi dua unsur. Tawakal itu harus memenuhi dua unsur. Seseorang disebut bertawakal ketika dia memenuhi dua unsur. Ini tawakal. Tawakal. Sebenarnya tawakal itu bahasa kita. Kalau bahasa Arab, tawakul kan sudah diadopsi dari bahasa Arab, diadopsi ke bahasa Indonesia. Asalnya itu tawakul, tawakala ya tawakalu, tawakulan. Karena bahasa tawakul ya pak ya, ubah aja tawakal bahasa Indonesia. Asalnya tawakul, berubah jadi tawakal, sama aja ini. Harus ada dua unsur. Satu, bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Yang kedua, melakukan sebab. Jadi seseorang ingin disebut dia bertawakal, pertama dia harus bersandar kepada Allah. Yang kedua, melakukan sebab. Nah, seseorang disebut bersandar kepada Allah kapan? Ada dua hal. Satu, yakin atau percaya. Yang kedua, husnuzon. Husnuzon. Seseorang disebut tawakal kepada Allah, pertama dia yakin dan percaya. Yakin dan percaya kepada Allah sepenuhnya. Yakin Allah itu yang berbuat di alam semesta ini, ya enggak? Nah, keyakinan ini muncul dari mana? Kita yakin kepada seseorang muncul dari mana? Mungkin gak antum, misalnya ada orang baru datang dari Makassar, baru kenal 2 hari. Mungkin gak antum langsung bisnis, langsung antum percayakan 100% ke dia? Baru kenal 2 hari, mungkin gak? Gak mungkin, karena belum kenal. Kapan kita akan menyerahkan sesuatu kepadanya secara penuh? Kalau kita sudah kenal. Keyakinan dan kepercayaan itu muncul kapan? Kepada seseorang yang kita kenal. Jadi kalau kita ingin yakin dan percaya kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah. Allah dari rububiyah. Dari rububiyah. Rububiyah adalah semua perbuatan Allah di alam semesta. Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, membagikan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun yang melata di atas permukaan bumi, manusia, hewan, seluruhnya kecuali rizkinya Allah yang tanggung. Jadi kita semakin mengenal perbuatan Allah di alam semesta, maka semakin kita percaya. Kan omong kosong. Omong kosong seseorang yang mengatakan tawakallah kepada Allah tapi sholat dia gak pernah. Orang yang tidak pernah sholat tidak mungkin bisa tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengatakan sholat itu cuma menghabiskan waktu saja. Seandainya dia yakin kepada Allah, pasti dia sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin segalanya Allah yang ngatur. Tapi karena dia sudah tidak yakin kepada Allah, dia mengatakan sholat cuma menghabiskan waktu, cuma mempersempit waktu, bisnisnya terhalang gara-gara sholat. Riba enggak mau dia tinggalkan, kalau enggak minjem riba enggak bisa bikin usaha. Dia enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang betul-betul bersandar kepada Allah, dia harus yakin dan percaya. Yakin dan percaya muncul ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan Allah. Itu syaratnya tawakal. Yang kedua, husnuzon. Selalu berprasangka baik. Apapun yang ditentukan oleh Allah, kejadian apapun, ketentuan apapun, semuanya pasti yang terbaik. Nah, ini muncul, husnuzon muncul dari mana? Sama, mengenal Allah. Husnuzon juga muncul dari mengenal Allah. Kita bisa percaya dan kita selalu berprasangka baik kepada orang kalau kita kenal dia. Kita sudah kenal dari kecil, tidur sekamar, serumah, kemana-mana bareng, setiap saat, setiap waktu. Saking kenalnya kita, sehingga kita yakin dia gak mungkin begini, pasti dia maunya begini. Sudah kenal soalnya. Jadi sama poinnya, sama, cuman kalau yang ini mengenal dari asma wa sifat. Mengenal Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melakukan sebab. Jadi orang yang bertawakal tidak bisa hanya berpangku tangan. Tidak bisa hanya berpangku tangan tanpa melakukan sebab. Dia harus melakukan sebab. Kalau bahasa Indonesia, ikhtiar. Melakukan ikhtiar atau usaha. Contoh adalah kisahnya Maryam dalam surat Maryam ayat 25. Allah katakan, wa huzzi ilaiki bijidhi'in nakhlati tusakit 'alaiki rutuban janiyya. Dan goyangkanlah batang kurma. Kurma kan basari, disuruh goyang. Perempuan hamil disuruh goyang, kira-kira begoyang keadaan batang kurma ya. Jadi macam apa batang kurma itu jenis itu? Macam batang jambu. Hah? Macam sawit. Allahu Akbar. Coba goyang nih. Goyang enggak kira-kira? Goyang kan? Goyangkanlah batang kurma, kata Allah, tusakit alaiki rutuban janiya. Maka akan apa, berjatuhanlah batang pohon buah kurma tadi kepadamu. Padahal kalau kita mikir secara akal, goyang enggak? Enggak. Tapi kenapa Allah suruh? Kenapa Allah suruh? Bisa saja Allah langsung berikan ting gitu, bisa enggak? Bisa, tanpa usaha bisa. Nah, di sini Allah ingin mengajarkan segala sesuatu itu ada sebab akibat. Di depan dah ada nasi. Dia kelaparan. Lalu dia katakan, Allah ada takdirkan buat dia kukanyang, insyaallah kukanyang walaupun tidak makan. Salam pikiran seperti itu, ya kan? Karena sudah ikut kajian tawakal gitu, ahli tauhid gitu kan. Kemudian dia bercita-cita ingin punya anak 5. Tapi suruh kawin ketakutan malah. Kalau Allah takdirkan aku punya anak pasti dapat anak 5. Kawin kan mau nyari bini ketakutan. Jadi tawakal itu enggak bisa cuma bersandar, enggak bisa. Harus melakukan sebab. Nah, cuman nanti ada catatan ketika seseorang melakukan sebab. Jangan pernah dia bergantung kepada sebab. Sebab itu dia lakukan semaksimal mungkin. Tapi tetap hatinya itu bergantung kepada Allah. Permasalahannya biasanya hati seseorang itu enggak bergantung kepada Allah. Di situ permasalahannya, di situ. Memang dia mengatakan kita wajib melakukan sebab. Wajib itu kalau dalam urusan dunia. Ente mau dagang bisnis lancar, malas. Tapi kalau kita bicara masalah agama, surga, udahlah cukuplah sedikit-sedikit itu. Enggak usahlah terlalu gogol. Biasa-biasa saja, yang penting sholat, yang penting ini. Itu manusia biasanya terbalik dia. Kalau urusan dunia, sebabnya aduh, luar biasa. Semua apa? Wasilah, semua cara dilakukan. Tapi kalau untuk agama malah kurang. Nah, itu juga kesalahan. Jadi intinya poin yang kedua adalah sebab. Contoh pertama adalah kisahnya Maryam. Contoh yang kedua adalah kisahnya Nabi ketika beliau ingin perang. Nabi kalau ingin perang pakai baju berapa? Pakai bajunya 2 lapis. Baju perangnya itu 2 lapis. Kan bisa saja Nabi enggak usah pakai baju perang, tawakal kepada Allah, Allah akan lindungi gitu kan. Allah akan utus malaikat Jibril melindungi gitu. Ketika mau dianukan langsung malaikat Jibril menahan. Bisa enggak pikiran seperti itu? Bisa. Tapi tetap tawakal itu melakukan sebab. Makanya Nabi pakai baju perang 2. Kemudian Nabi istrinya berapa? Tebelonggo, ya kan ya? Kan bisa saja kalau orang sekarang kan yang takut nak nikah itu kan. Wah, kalau Allah takdirkan aku punya anak, pasti punya anak, enggak usah nikah. Tapi Nabi Muhammad enggak melakukan itu. Beliau tetap nikah seperti manusia-manusia yang lain. Nah, itulah, jadi tawakal yang sempurna itu kita bersandar kepada Allah, percaya dan selalu berhusnuzon. Kemudian kita juga melakukan sebab, cuman tidak boleh kita bergantung kepada sebab. Ada ungkapan para ulama mengenai tawakal ini. Sebagian ulama mengatakan tawakal. Pertama, Imam Ibnu Hajar, tawakal adalah qat'un nadhari 'anil asbab ba'da tahni'atil asbab. Ini keren bahasanya. Qat'un nadhari 'anil asbab. Tidak memandang kepada sebab setelah mempersiapkan sebab. Paham enggak antum? Kalau enggak disarah paham enggak? Tidak memandang kepada sebab setelah mempersiapkan sebab. Setelah mempersiapkan sebab berarti dia persiapkan enggak sebabnya itu? Dipersiapkan. Segala sesuatu ini dipersiapkan. Dia mau usaha, dia cari, di riset dulu apa yang bagus, dipersiapkan semuanya. Tapi setelah lengkap dan sempurna, dia enggak pandang lagi ini sebab ini. Enggak pandang lagi, yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tawakal. Memang kita mempersiapkan segala sesuatu, tapi kalau sudah siap, yang dilihat itu Allah. Bukan kepada sebab ini. Kita belajar keahlian ini, keahlian itu. Itu persiapan kita. Tapi setelah siap semuanya, enggak usah lagi melihat kepada kemampuan kita, tapi bersandar kepada Allah. Itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua, Bisir Al-Haris Bisir Al-Haris berkata, tawakal adalah ittirabun bila sukunin wa sukunun bila ittirabin. Ittirab, bergerak, berusaha, berpacu, berjuang. Bila sukun, enggak mau berhenti. Wa sukunun bila ittirab, dan diam, tidak bergerak. Keren bahasanya. Apa maksudnya? Bergerak, berpacu, berusaha, tidak mau berhenti. Dan diam, tidak mau bergerak. Apalah kira-kira maksudnya? Bergerak, tidak mau berhenti. Berhenti, tidak mau bergerak. Bergerak, berusaha, berpacu dalam melakukan sebab. Dan diam hatinya, tidak bergerak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dia berusaha, dia mempelajari segala macamnya, dia pelajari semua kemungkinan-kemungkinan, dia prediksi apa yang terjadi. Memang dia berusaha tidak mau diam, tapi hatinya tidak bergerak sedikit pun kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada keyakinan kepada kemampuan diri pribadi, kepada ilmu yang dia punya, kepada kekuatan modal, kepada relasi hubungan dia yang banyak. Enggak ada seperti itu. Hatinya tidak pernah bergerak kepada selain Allah. Paham ya? Perbuatan usaha, dia terlalu berusaha, enggak diam. Tapi hatinya tetap di situ saja, tidak bergerak. Yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan yang ketiga, Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan, At-tawakkulu huwa qat'ul qalbi 'anil 'ala'iqi bi raqdil khala'iqi. Tawakkul adalah, makanya tawakkul, ya kan? Bahasa Arabnya itu at-tawakkulu. Terjemahannya kita adopsi ke bahasa Indonesia jadi tawakkal. Tawakkal adalah memutuskan hati dari segala ikatan ketergantungan kepada makhluk. Memutuskan hati ini dari segala ikatan ketergantungan kepada makhluk. Jadi hakikat tawakal adalah hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap badannya, tangannya, pikirannya berusaha. Tapi hatinya tidak pernah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat tawakal. Itu hakikat dari tawakul. Makanya orang yang tawakul tidak akan menghalalkan segala cara dalam usaha. Oh, kita kan harus berusaha. Enggak bisa kita usaha kalau enggak minjam riba. Oh, itu enggak tawakal namanya. Tawakal kan bergantung kepada Allah. Mana mungkin seseorang bergantung kepada Allah tapi melakukan yang haram? Enggak mungkin. Dia kalau jujur tawakal kepada Allah, melakukan semaksimal mungkin sebab, tetap tidak akan melanggar yang Allah haramkan. Itu berarti jujur dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dicampur baur. Kita beralasan harus usaha, harus usaha, tapi kita melakukan yang haram, itu tercampur baur namanya. Itu enggak tawakal kepada Allah. Gantungkan semuanya kepada Allah. Makanya pertama tadi adalah bersandar kepada Allah, dia percaya, dan husnuzon. Husnuzon dan percaya itu muncul dari dua tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, di situ pentingnya kita belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Untuk kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kesempurnaan Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin yakin. Kalau sudah yakin, baru dia bisa bertawakal secara murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang contoh orang-orang yang salah dalam bertawakal. Contoh orang-orang yang salah di dalam bertawakal. Pertama, yang berupa syirik besar. Yang berupa syirik besar. Tawakal yang salah sehingga hasilnya syirik besar. Karena harus kita hubungkan. Pembahasan kita tawakal, apa hubungannya dengan tauhid? Tawakalnya salah sehingga jadi syirik besar. Pertama, tawakal kepada mayat yang sudah mati secara mutlak. Datang ke kuburan, dia bertawakal kepada mayat, diserahkan segala urusannya kepada mayat, diserahkan segala urusannya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, tolonglah kami, kami umatmu, kami sangat cinta kepadamu, bantulah segala urusan kami, kami pasrahkan seluruhnya kepadamu. Itu syirik besar. Kan dia gantungkan semuanya kepada mayat, makhluk yang sudah mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, contohnya adalah bergantung kepada sesuatu yang gaib, yang tidak nampak, seperti jin, seperti penunggu-penunggu pohon, penunggu sungai, penunggu gunung, penunggu tepekong. Tepekong nadi. Nah, bergantung kepada hal-hal gaib tadi, dia serahkan semuanya, bantulah kami, mudahkan urusan kami, sembuhkan penyakit kami, bergantung kepada makhluk-makhluk itu secara total, itu syirik besar. Yang ketiga, bergantung kepada makhluk yang masih hidup, tapi yang dia minta perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Yang dia minta itu perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Contoh, makhluknya masih hidup, dia ngomong, wahai apa? Mbah, misalnya kan, Mbah, buatkanlah anak di dalam perutku, Mbah. Aku serahkan kepadamu, sudah usaha, sudah ini, sudah itu, enggak ada hasilnya. 15 tahun nikah, belum punya anak, aku serahkan semuanya kepadamu, Mbah. Itu syirik besar. Kenapa? Karena yang bisa membuat anak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Tapi kalau dia bergantungnya dalam perkara yang manusia mampu melakukannya, itu nanti kasusnya syirik kecil. Bertawakal kepada makhluk yang mampu makhluk lakukan, itu syirik kecil. Tapi bertawakal kepada makhluk yang tidak mampu dia lakukan, hanya Allah yang mampu, itu syirik besar. Contoh lagi, bergantung kepada pawang hujan, kami serahkan kepada Anda semuanya, jangan sampai hujan itu turun di sini. Atau kalau hujan turun, berhentikan, suruh dia naik lagi. Hebatnya. Nah, itu sudah, itu syirik besar. Dan di Indonesia dianggap biasa, ya kan. Nah, berarti masih krisis, masih miskin tauhid negara kita ini. Jelas-jelas pawang hujan, coba, jelas-jelas yang hanya menurunkan hujan, mengatur hujan, kapasitasnya berapa banyaknya, di mana saja hujan turun, itu urusan Allah. Masih saja ada manusia yang meyakini ada manusia yang mampu mengatur hujan itu. Tawakal kepada hal tersebut, itu syirik besar. Jelas ya? Jadi kapan tawakal menjadi syirik besar? Apabila tawakal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada sedikit pun campur tangan Allah. Semua perbuatan tersebut adalah syirik besar. Yang kedua, tawakal itu menjadi syirik kecil. Tawakal itu menjadi syirik kecil. Yaitu tadi Anda sebutkan, dia bergantung kepada makhluk, menggantungkan hatinya kepada makhluk dalam hal yang mampu makhluk itu lakukan. Menggantungkan hatinya kepada makhluk dalam hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Contohnya, dia bergantung secara, dia bergantung kepada bosnya atas rezeki yang Allah berikan. Jadi dia meyakini dan dia berharap kepada bos, rezeki itu datang dari bos tersebut. Alasannya melakukan sebab, salah. Melakukan sebab dengan kita bekerja, tadi kita bilang, tapi hati itu hanya untuk Allah. Rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat dia. Bukan kita meyakini hanya dialah yang menyebabkan datangnya rizki, itu syirik kecil jadinya. Tapi kalau tadi perkara yang dia tidak mampu lakukan, itu syirik besar. Bedakannya tipis bedanya. Bedanya tipis, bergantung kepada makhluk, tawakal kepada makhluk tadi menjadi syirik besar kalau dalam perkara yang hanya Allah yang mampu. Menjadi syirik kecil kalau dia mampu melakukannya, cuman hatinya enggak ada sama sekali gantungnya kepada Allah. Bergantungnya kepada makhluk, itu syirik kecil. Kemudian tawakal yang kurang sempurna. Yang ketiga adalah tawakal yang kurang sempurna. Tawakal yang kurang sempurna adalah tawakal dalam masalah dunia. Kalau cerita masalah dunia, masalah pendapatan, dia tawakal. Usaha mati-matian. 3 jam kurang ini, nambah lagi 4 jam. 4 jam kurang, nambah lagi 5 jam. Padahal rizkinya segitu-segitu saja, ya kan. Rizki Allah kan tidak bisa bertambah dengan ketamakan. Kemarin kita bahas tuh kan, rizki Allah tidak bisa bertambah dengan ketamakan dan ambisius. Semakin ambisi kita, dia ngira rizkinya makin nambah. Ingat ngantuk, kemarin kita baca hadisnya, rizki itu gak bisa nambah semakin kita ambisi. Ya rizki ya segitu-segitu saja, gak bisa bertambah, gak bisa berkurang. Jadi tawakal yang kurang sempurna adalah dia bertawakal hanya dalam dunia saja. Untuk urusan dunia dia berpacu, dia maksimalkan usaha semaksimal mungkin. Tapi untuk masalah agama, dia itu malas. Dia tidak mau berusaha kuat. Dia sudah tahu baca Qur'annya kurang bagus. Tapi dia bersandar, aku sudah tua, tidak bisa kita belajar. Kalau suruh bisnis, wah takut kelaparan. Kelaparan itu takut. Tapi suruh belajar Al-Quran, udah tidak bisa, idah, udah karuk, idah, udah. Karena ajari orang, babal lah udah. Ya terbaliknya orang kan, terbalik manusia ini. Alasannya macam-macam pokoknya kalau untuk agama itu. Dia qanaah dengan apa yang ada. Tapi untuk ganti motor baru terus ada, harus ada. Wah, itu keluar baru ya. Aduh, gimana ini? Oh, usah. Tapi kalau nambah hafalan, udahlah cukuplah sige dan mampu ge aku. Itu tawakal yang kurang. Memang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi kan tetap Allah tanya nanti. Kan Allah tanya, misalnya umurnya sudah 45 tahun sekarang. Baca Quran enggak bisa. Kan Allah tanya nanti, wahai bulan. Umurmu sudah 45 tahun baca Quran enggak bisa. Alasan apa yang kita berikan nanti kepada Allah? Alasan apa? Belajar ini bisa, belajar itu bisa, pergi ke sana bisa, pergi ke situ bisa. Baca Quran enggak bisa 45 tahun. Allahu Akbar, kurang ajar benar. Gimana kita mau menjawab Allah nanti pada hari kiamat? Jadi, tawakal itu jangan salah. Tawakal itu harus kita penuhi di dalam dunia juga untuk akhirat kita. Contohnya juga kita menuntut ilmu, belajar kitab tauhid. Belajar. Kita lupa kadang-kadang untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, belajar itu butuh tawakal. Sandar kepada Allah, ya Allah, bantulah untuk memahami pelajaran tauhid ini. Jadikanlah hatiku itu kuat ketika belajar tidak ngantuk. Berusaha saat belajar tidak main HP bagi perempuan, ya kan? Berusaha kalau belajar dan ngerumpi. Ya, biasa perempuan kan gitu. Nembak-nembak, mensadar bagus, dan sadar ialah kelewatan. Jadi perempuan itu butuh tawakal. Tawakal kepada Allah, ya Allah, bantulah. Bantulah usaha untuk belajar biar paham. Di samping kita juga melakukan sebab. Nyatat, beli buku, hadiri kajian. Nah, agama juga harus kita butuh tawakal di situ. Terutama Al-Quran, memperbaiki sholat, zakat, puasa, haji, hal-hal yang wajib itu harus kita perbaiki, kita benahi. Kita bertawakal kepada Allah dalam masalah agama. Alas, waktunya habis, nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Betul? Hey, I'm Kita teruskan tadi adalah bentuk-bentuk tawakal yang salah. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil, yang ketiga tawakal yang kurang sempurna, yaitu tawakal hanya dalam masalah dunia, masalah ibadah dia tidak mau tawakal. Bahkan ibadahlah yang harusnya kita lebih banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah membimbing kita dalam ibadah. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku untuk berzikir, wa ala syukrika untuk bersyukur, wa ala husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadah. Nanti kan doa Nabi, ya Allah bantu aku untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk memperbaiki ibadah. Tidak ada sedikit pun unsur dunia yang disebutkan Nabi Muhammad di situ. Tawakal yang sempurna apabila tawakal kita itu lebih banyaknya untuk agama kita. Usaha-usaha dunia tapi tujuannya untuk agama dan akhirat, itulah tawakal yang sempurna. Kemudian dalil yang terakhir, tawakal yang salah adalah tawakal yang berpangku tangan tidak melakukan sebab sama sekali. Tawakal yang berpangku tangan tidak melakukan sebab sama sekali, ini tawakal yang salah. Dia tidak syirik, dia tidak masuk dalam kategori syirik, cuman dia keliru. Kenapa? Karena bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan syariat sekaligus, serta bertentangan dengan kenyataan yang ada. Kalau orang itu berakal, dia akan melakukan sebab. Karena secara akal ada yang namanya sebab akibat. Begitu juga syariat, syariat memerintahkan kita melakukan sebab. Perintah syariat melakukan sebab itu. Begitu juga dari realitas kenyataan yang ada, itu selalu sejalan antara sebab dan akibat. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang jika disebutkan firman Allah maka hati mereka menjadi takut. Apabila dibacakan ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sambungannya, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka itu menegakkan salat kemudian menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Al-Anfal ayat 2 ini menyebutkan 5 sifat-sifat orang beriman. 1, apabila disebutkan ayat Allah tentang Allah, mereka takut. Sebutkan tentang Allah, hati mereka takut. Itu tanda dia beriman. Yang kedua, jika disebutkan kalam Allah, maka imannya akan bertambah. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Ini pembahasan kita. Jadi tawakal ini adalah sifatnya, ciri khasnya, karakternya orang yang beriman. Kalau dia beriman kepada Allah, dia akan bergantung kepada Allah. Orang kafir enggak seperti itu. Kemudian yang keempat, dia mendirikan sholat. Yang kelima, dia bersedekah atas rezeki yang Allah berikan. Itu kesimpulannya. Mengandung 5 sifat orang-orang yang beriman, salah satunya adalah tawakal. Sehingga kesimpulannya adalah tawakal adalah ciri khas karakteristik orang yang beriman. Kemudian dalil setelahnya, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu. Cukuplah Allah bagimu. Semakna dengan ayat setelahnya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Semakna dengan dalil yang setelahnya lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim tatkala dilempar ke dalam api. Tatkala dilempar ke dalam api. Begitu juga itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad tatkala ditakut-takuti oleh orang kafir saat itu. Jadi ini membahas masalah hasbun, bukan hasal bunyi ya. Hasbun bukan hasal bunyi, man. Sedikit berat menit, 2 menit. Bahasa apa nih? Hasbu. Cukuplah. Nah, artinya adalah cukuplah. Kalau hasbunallah, cukuplah bagi kami, naik kami Allah. Cukuplah bagi kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibahas di sini 3 dalil itu membahas tentang kata hasbun. Apa arti hasbun? Merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan hati. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Kemudian Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dia kan berdebat dengan kaumnya ini, kalah kaumnya, tidak bisa melawan dalil, dituduhlah macam-macam. Akhirnya maka dibuatlah bara api yang besar seperti rumah, lalu didatangkan manjanik itu ketapel besar, diletakkan, dilempar di dalam api. Ucapan Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat genting, saat terhimpit, tidak ada satupun makhluk yang bisa membantu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa. Doa apabila kita itu terhimpit, masalah yang sangat susah, kita sudah nyari jalan keluar, solusi kemana-mana sudah sangat berat, banyak-banyaklah berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kesimpulannya adalah wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Jadi ini membahas keutamaan orang-orang yang bertawakal. 3 dalil sekaligus kita rapol, kita gabungkan dengan satu makna, satu clue. Keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bergantung kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka pertolongan Allah itu semakin dekat. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi, sudah mustahil ya enggak? Secara akal api itu kan panas. Tapi ketika dilempar mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, malah yang terjadi adalah api itu menjadi dingin. Kuni wahai nar, kuni bardan wa salaman. Jadilah engkau itu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sudah mustahil sebenarnya. Secara akal mustahil. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Allah selalu menjaga orang-orang yang bertawakal. Kesimpulannya, 3 sisi yang dibahas oleh penulis. Sisi pertama, wajibnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertawakal yang salah, bentuknya ada 4 tadi, bisa syirik besar, bisa syirik kecil, bisa tawakal tidak sempurna, bisa dia merusak akal, secara akal enggak melakukan sebab sedikit pun. Sisi yang kedua, tawakal adalah ciri khas orang-orang yang beriman. Kalau dia beriman pasti bertawakal. In kuntum mu'minin. Pasti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang ketiga, keutamaan yang Allah sediakan khusus untuk orang yang bertawakal, Allah akan menolong dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah apabila kita itu betul-betul bertawakal. Jadi intinya, ketika kita dapat masalah, dapat musibah, terhimpit apapun, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga tambahan, tawakal ini adalah salah satu golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dulu pernah ada dalilnya. Salah satu keutamaan tauhid adalah masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satu dalilnya apa? Kumul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, kata Rasul, 1, mereka enggak minta ruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan kain. Yang ketiga, tidak bertatoyur menganggap sial. mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan, betul-betul keistimewaan bagi orang-orang yang bertawakal masuk surga tanpa hisab dan azab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing untuk bertawakal kepada Allah. Jangan lupa tawakal yang sempurna itu dalam masalah dunia, terlebih-lebih lagi dalam masalah ibadah. Kita butuh lagi dalam masalah ibadah untuk tawakal. Belajar kita biar mudah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita bisa melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan. Kita butuh tawakal sebagaimana tadi kita sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya kita tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.